Ya ngono ojok timbet. Banjir engko. Apabila kau mau awet muda, sesungguhnya mudah sekali obatnya. Usahakan selalu gembira, walau sesat pun uang tak punya. Kalau perlu banyak-banyaklah tertawa, tetapi jangan seperti orang gila. Senyo tinggi lah tapi saya ingin suara. Tenang bro, tenang bro. Asik, asik, asik. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Bagi yang sudah tumbuh ban di kepala, walau sudah tua, coba berjiwa muda. Warga Pecapean, thank you, makasih bro.